بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله ورؤية التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال المصنف عبد الله بن علي الحجر رحمه الله تعالى ونعف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله ومتى تعذر عليك في بعض المواضع الجمع بين التيامن والاستقبال فنم على يمينك. Dan meneruskan tentang bagaimana ketika kita melaksanakan kebiasaan tidur, maka yang sudah kita sebutkan bahwasanya posisi tidur yang sunnah dengan cara berbaring, dan boleh berbaring menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat, tapi yang afdal dan yang sunnah berbaring dengan menghadap kiblat. Jadi berbaring dengan menghadap kiblat itu sunnah, dan itulah tidurnya orang-orang soleh dan tidurnya ulama. Sebagian daripada mereka menyebutkan bahwasanya dengan tidur seperti itu, dengan posisi seperti itu, maka akan membuat seseorang tidak terlalu lama dalam tidurnya. Ini yang dikatakan oleh sebagian mereka karena hati di saat itu menggantung, jantungnya menggantung sehingga tidak terlalu bisa lama tidur, tidak terlalu bisa nyenyak tidurnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, di situ Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan 4 posisi tidur yang dijadikan kebiasaan oleh manusia. Pertama adalah tidurnya para nabi. Tidurnya para nabi dengan cara tidur terlentang. Dan di situ hikmah mereka menyebutkan bahwasanya para nabi ketika tidur sama dengan ketika terjaga. Karena ketika Nabi SAW atau nabi-nabi yang lain juga dalam keadaan tidur, tapi hati mereka tidak tidur. Oleh karena itu ketika Nabi SAW dalam keadaan tidur pun Nabi tetap bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selalu menghadap ke atas. Dan selain termasuk dengan tujuan seperti itu, untuk tafakkur, tafakkur fi samawat, tafakkur fi nujum, untuk bertafakkur ketika melihat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas. Ini sebab Imam Ghazali menyebutkan seperti itu. Kemudian ada lagi nom as-salihin, nom ulama. Tidurnya para ulama dan tidurnya orang-orang soleh, yaitu dengan cara berbaring, tadi sebagaimana kita katakan, dengan cara berbaring menghadap kiblat, berbaring dengan sebelah badan, dengan badan yang sebelah kanan, dan posisi persis dengan posisi mayit ketika diletakkan di liang lahatnya. Jadi sama seperti itu posisi tidur yang sunnah. Nah, ini posisi tidur kebiasaan daripada ulama dan orang-orang soleh. Dan ada lagi posisi tidur sebaliknya. Ini posisi tidur berbaring, tapi bukan dengan badan kanan tapi dengan badan kiri, berbaring ke sebelah kiri. Ini kebiasaan tidurnya orang-orang yang mempunyai kekuasaan, raja-raja dan yang sifatnya seperti mereka. Karena salah satu di antara yang mereka cari adalah, yang mereka katakan adalah agar bisa mencerna makanan dengan cepat. Ya, jadi mereka melihat di situ lebih sehat katanya mereka. Jadi berposisi dengan berbaring tapi dengan badan yang kiri, berbaring ke kiri bukan berbaring ke kanan. Itu tidurnya para raja dan orang yang mengikuti mereka. Dan ada lagi tidur dengan cara tengkurap. Tidur tengkurap. Ini tidur yang makruh. Jadi kalau berbaring masih tidak apa-apa. Kanan kiri tidak makruh masih. Tapi tidur tengkurap ini makruh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang yang sedang tidur dalam keadaan tengkurap. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kaki orang yang tidur tersebut dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam digerakkan untuk dibangunkan. Kemudian bangun, kaget melihat Nabi membangunkan beliau karena bukan kebiasaan Nabi membangunkan orang yang sedang tidur. Nabi paling anti membangunkan orang yang sedang tidur ya. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu disunahkan untuk dibangunkan. Termasuk ini. Ketika kita melihat seseorang tidur dengan posisi tengkurap, sunah dibangunkan. Ketika kita melihat seseorang tidur di saf awal di masjid, tidurnya saf awal, kalau saf belakang masih enggak apa-apa, saf tengah masih enggak apa-apa, selain waktu salat ya. Selain waktu salat. Itu sunah dibangunkan. Ya, ada orang yang tidurnya juga dengan posisi, bagi wanita dengan posisi terlentang. Itu juga mereka mengatakan makruh dan sunah dibangunkan. Ini banyak perempuan ya, terlentang begini. Ini tidak pantas kalau wanita, laki-laki masih tidak apa-apa. Nah, itu sunah dibangunkan. Disunah dibangunkan jika kita melihat saudara kita belum sahur kalau puasa Ramadan. Bangunkan, kasihan. Jangan kita biarkan, biarkan tidak usah sahur, biarkan kapok dia nanti kelaparan. Tidak, disunahkan untuk dibangunkan biar sahur. Ya, walaupun mungkin kita melihat dia kenyang, oh insya Allah tidak masalah, nah dibanguni. Mungkin dia tetap disunahkan untuk dibangunkan. Kenapa? Biar mendapatkan barokah. Ketika bangun untuk sahur waktu puasa, maka berarti dia dapat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasaharu fa inna fis suhur barokah. Bangun kalian untuk makan sahur karena makan sahur itu barokah kata Rasul. Makanya walaupun kenyang sekalipun tetap disunahkan, dianjurkan kita bangun untuk sahur. Walaupun kenyang, tahu walaupun cuma makan kurma, walaupun minum air seteguk dua teguk, tidak harus makan nasi dua piring, tidak harus makan sate gulai, tidak. Jadi sahur apapun yang dimakan itu sudah cukup untuk kita mendapatkan sunnah Rasul, cukup untuk kita bisa mendapatkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fis suhur barokah. Kalau kita sahur kita akan mendapatkan keberkahan dengan doa daripada lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang belum bangun untuk sahur dan sudah waktunya ya, jangan masih jam 12 dibanguni. Sudah waktunya kita dianjurkan dan disunahkan untuk membangunkan. Begitu juga disunahkan membangunkan orang yang belum sholat, sudah hampir keluar waktunya, sunah dibangunkan. Mohon kalau kita tahu dia belum sholat, sunah dibangunkan juga. Jika kita melihat seseorang tidur di tempat yang berbahaya, tidur di loteng, lotengnya pagarnya sedang rusak, kalau dia guling sedikit aja sudah jatuh, sunah dibangunkan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Ini diajarkan dalam agama, ini diajarkan bagaimana kita dianjurkan untuk membangunkan orang-orang yang tidur seperti itu. Nah, tapi secara umum membangunkan orang yang tidur itu tidak boleh, mengganggu orang yang tidur itu tidak boleh. Bahkan kita misalnya pun baca Quran sedangkan di samping kita ada orang yang sedang tidur, tidak boleh kita keraskan suara Quran kita sampai membangunkan atau mengganggu, walaupun tidak membangunkan tapi mengganggu orang yang tidur, tidak boleh, haram kita ya, sampai seperti itu. Nah, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu sunnah untuk dibangunkan, termasuk di sini yang kita katakan tadi, kalau kita melihat seseorang tidur dengan posisi tengkurap, itu sunnah dibangunkan. Karena Rasulullah SAW membangunkan orang tersebut, kemudian Rasul mengatakan kepada orang yang tidur tengkurap tadi, hadhihi dija'atun yubhiduhallah, ini adalah posisi tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disunahkan untuk tidur. Jadi ini posisi-posisi mereka ketika mereka tidur. Nah, dikatakan dalam apa yang kita baca tadi, andai kata tidak memungkinkan untuk kita tidur berbaring menghadap kiblat, berbaring dengan posisi ke kanan dengan menghadap kiblat, tidak memungkinkan, mungkin posisi ranjangnya atau mungkin juga ya, dalam keadaan tertentu kita tidak memungkinkan mengamalkan sunnah tersebut, maka di sini dikatakan fanam ala yaminik, tidurlah dengan berbaring ke arah kanan, walaupun tidak harus, tidak bisa, artinya menghadap ke arah kiblat. Tadi kan yang sunnah menghadap kiblat, berbaring ke arah kanan. Tidak memungkinkan ranjang kita misalnya, tidak memungkinkan atau gimana dalam keadaan tertentu, bisa menghadap kiblat misalnya, tapi tidak berbaring ke kanan. Atau bisa berbaring ke kanan tapi tidak menghadap kiblat. Maka di sini Imam Al-Haddad mengatakan dahulukan berbaring dengan posisi kanan, walaupun dengan itu tidak bisa kita menghadap kiblat. Ya, fanam ala yamini. Wajahid anda tastakbir kiblah, tapi usahakan jangan sampai membelakangi kiblat. Walaupun tidak menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Jadi ke arah selatan, ke arah utara, kita hadapkan badan kita ke arah selatan, berarti kita membelakangi arah utara atau sebaliknya. Jangan tidak bisa menghadap ke arah barat, kiblat arah barat, kemudian ya, kita membelakangi kiblat menghadap arah timur, berarti membelakangi kiblat, jangan, katanya Imamul Haddad. Karena posisi kiblat, arah kiblat adalah arah yang mulia, oleh karena itu kita meludah pun makruh, kita meludah ke arah kiblat. Meludah ke arah kiblat ini makruh. Meludah ke arah kanan, kiri, ya, selain kiblat, tiga arah itu semuanya tidak makruh, tapi ke arah kiblat makruh. Begitu juga ya, kita istinja, kita qadail hajah, kita buang air. Apalagi kalau buang airnya di ruangan terbuka, bukan tempat yang memang biasa digunakan untuk qadail hajah, bukan. Maka bisa haram hukumnya. Qadail hajah misalnya di luar. Kadang-kadang laki-laki ya, enak aja. Ketika sudah enggak menemukan kamar mandi, tinggal turun dari mobil di jalanan, tinggal kencing di pohon aja. Nah, ini berarti qadail hajah buang air di tempat yang bukan tempat qadail hajah. Maka di saat itu haram menghadap kiblat. Enggak boleh menghadap kiblat. Ya, kalau tidak ada satir, kalau tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, misalnya belakang pohon, belakang tembok, tidak haram tapi tetap makruh. Ya, selama masih bisa mengarahkan selain ke arah kiblat, maka jangan mengarahkan ke arah kiblat. Mengarahkan kemaluan kita ke arah kiblat jangan ketika kita qadail hajah. Ya, oleh karena itu kalau kita bikin rumah, buat rumah, usahakan WC-nya jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, jadi kalau bikin WC menghadap kiblat nanti ya, walaupun kita katakan kalau di bangunan ya, atau memang tempat itu tempat qadail hajah, tidak haram, tidak makruh, tapi tetap tidak baik. Ya, tetap kita dahulukan atau kita dahulukan adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai di sini ya, dikatakan kalau tidak bisa menghadap kiblat, tapi jangan membelakangi kiblat. Ya, jangan sampai membelakangi kiblat. Wa idza ghasatta bitija'ikal istiraha duna nawm fala ba'sa an tattaji'a 'ala al-aisar. Ini kan kalau tidur, katanya Imam Muhaddad. Tapi kalau kamu ingin istirahat, ingin cuma duduk-duduk, bukan niat untuk tidur, maka tidak apa-apa. Berbaring dengan posisi kiri, bukan dengan posisi kanan, maka hukumnya tidak makruh. Tidak permasalahkan kalau memang niatnya bukan untuk tidur. Wa finnom waqtul kailulah ma'unah, waqtal kailulah ma'unatun ala qiyamil lail fa 'alaika bihi. Kemudian Imam Al-Haddad mengatakan, dan ketika tidur di saat kailulah itu membantu seseorang untuk bisa melamalkan qiyamul lail. Jadi ada tidur yang dianjurkan, yaitu tidur waqtul kailulah. Apa itu waqtul kailulah? Yaitu tidur sebelum duhur. Sebelum masuknya waktu sholat duhur, kita tidur sebentar, enggak harus 2 jam, 3 jam dah, walaupun setengah jam, seperempat jam. Ini sunnah. Ini namanya naumul kailulah. Ini dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Kilu fa inna syaitan la yaghil." Tidurlah kalian di waktu kailulah, karena sesungguhnya setan tidak tidur di waktu kailulah. Ya, qoblah zawal, tidur sebelum duhur. Ya, ini dianjurkan sunnah, dan termasuk hikmahnya bisa memudahkan seseorang untuk bangun malam, memudahkan seseorang untuk tahajud. Jadi mungkin kita susah untuk tahajud, maka kenapa? Mungkin sepanjang hari kita tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur. Sehingga ketika malam susah untuk bangun malam. Tapi ketika sebelum tidur, sebelum duhur, kita tidur sejenak walaupun hanya sebentar, itu membantu kita untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa tahajud ya. Dan sunnah bagi yang punya kebiasaan untuk tahajud ya. Kecuali kalau memang orang tidak mau tahajud. Wah, sunnah tidur kailulah. Tapi malamnya tidak tahajud. Walaupun dia mudah untuk bangun, tidak mau bangun, ya tidak sunnah hukumnya. Sama seperti ana mau sahur. Ana nanti malam mau sahur. Duh, memang kamu besok mau puasa? Enggak, ana cuma mau sahurnya aja. Katanya sahur kan barokah tadi. Ya barokah bagi yang mau puasa. Kalau enggak mau puasa enggak jadi barokah. Itu namanya bukan sahur. Nah, begitu juga tidur sebelum duhur sunnah bagi yang mau tahajud. Bagi yang qiyamul lail, yang punya kebiasaan bangun malam. Kalau cuma diambil sunnahnya tidur, wah ini sunnah tidur ini. Sebelum duhur tidur, bangun asar. Duhur kelewat akhirnya. Ya bukan sunnah lagi, jadi haram akhirnya. Nah, jadi sunnah ini bagi yang punya kebiasaan untuk bangun malam, sehingga memudahkan dia untuk meneruskan kebiasaannya. Nah, membantu, sebagaimana orang sahur, membantu dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka begitu juga tidur di waktu kailulah membantu seseorang untuk bisa tahajud, untuk bisa qiyamul lail. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad. Kemudian dilanjutkan, wahzar antanama ba'da sholati subuh fa innahu yamna'ur rizq. Dan hati-hati, jangan kamu tidur setelah sholat subuh, karena sesungguhnya itu menghalangi rizki. Nah, ini termasuk waktu tidur yang makruh. Jadi ada waktu yang tidur makruh. Waktu tidur yang makruh termasuk antara tulu'il fajar, antara masuknya waktu sholat subuh sampai keluarnya waktu sholat subuh. Jadi jangan tidur. Misalnya pun kalian sudah sholat subuh, jangan tidur. Nunggu kapan? Nunggu isyraq. Nunggu sampai keluar waktu subuh itu sudah benar-benar selesai. Matahari sudah terbit. Itu isyraq. Tola'at syams. Matahari terbit. Dan ketika matahari terbit, berarti sholat subuh waktunya sudah selesai, sudah habis. Nah, ketika sudah selesai waktu sholat subuh, sudah keluar waktu sholat subuh, maka ketika itu sudah tidak makruh lagi untuk tidur. Nah, yang makruh jadi perlu diketahui, dari semenjak waktu masuknya waktu sholat subuh sampai keluarnya waktu sholat subuh. Ini waktu yang barokah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, man sholal fajar jama'atan summa qa'at yazkurullaha ta'ala hatta tatlu as-shams kana lahu ka ajri hajjah wa umrah tamah tamah tamah. Man sholal fajar jama'ah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'at yazkurullah, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu asyamas, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, apa yang dia lakukan? Summa sholla rokaten, kemudian dia sholat dua rokaat. Kana lahu ka ajri hajjah wa umrah tama, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ya, enak ini. Fadilahnya besar. Enggak perlu kita nabung haji. Enggak perlu mengeluarkan uang jutaan untuk umrah. Sudah dapat pahala haji umrah sempurna. Enggak berkurang dari pahala haji dan umrah. Apa belum yakin kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, pahala haji dan umrah. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Imamul Haddad, ini pengarang kitab ini, Habib Abdullah Haddad, Sahibur Ratib. Ya Habib, ya ibu saya kepingin haji, tapi saya tidak punya uang. Kepingin hajikan, tapi karena orang tua betul-betul ingin dapat fadilah haji. Sudah, kamu sholat berjamaah subuh, berduaan dengan ibumu, zikir terus sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat, insya Allah pasti sudah dapat pahala haji tanpa pergi ke haji, tanpa pergi ke Mekah. Ya. Jadi kalau kita ingin dapat pahala haji, khususnya yang mungkin belum punya kemampuan untuk haji, belum punya kemampuan untuk umrah, tidak usah jauh-jauh pergi. Ya, kalau punya kemampuan, uang ada, haji wajib, umrah wajib kan? Ya, bukan sunnah itu, wajib. Kalau punya kemampuan, jangan teledor. Ya, kadang-kadang orang lalai. Punya kemampuan, kesehatan ada, tapi tidak berangkat-berangkat haji sampai mati. Insya'am, yamut, Yahudian, oh Nasroian. Bisa jadi dia matinya Yahudi, bisa jadi dia matinya Nasrani, Kristen. Katanya Rasulullah SAW. Kalau teledor, punya kemampuan untuk haji, wajib. Tapi wajibnya hanya seumur hidup satu kali. Jadi yang selanjutnya tidak wajib lagi untuk haji dan umrah. Nah, bagi yang tidak bisa haji, ingin dapat pahala haji, ini sudah. Habis sholat subuh, yang penting syaratnya ya. Jadi sholat pertama sholat subuh. Jadi kalau tidak sholat subuh, tidak dapat fadilah. Jelas itu. Tapi anak bangun subuh itu. Dan tidak tidur sampai terbit matahari. Betul iya, ngapain? Nonton TV. Tidak sholat subuh. Dosa. Jamaatan, sholat subuhnya harus apa? Harus sholat subuh jamaah. Dia sholat subuh, habis sholat subuh zikir sampai terbit matahari, tidak dapat fadilah. Kenapa? Tidak sholat subuhnya jamaah, harus jamaatan, berjamaah. Nah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah, tidak pindah dari tempatnya, tetap di tempatnya tanpa ada hajah syariah, tanpa ada keperluan yang berkaitan dengan agama ya, kecuali mau ngambil Quran, mau ngambil kitab, atau pindah dari tempatnya ke tempat yang lain biar tidak ngantuk. Tujuan-tujuan yang akhirat, artinya tujuan yang baik. Kalau tidak ada tujuan yang baik, maka akan kehilangan fadilah ini. Jadi dia duduk di tempatnya, jangan pindah kecuali ada tujuan yang baik. Duduk apa? Baca Quran? Enggak. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir sampai kapan? Sampai terbit matahari. Jangan tidur. Kalau sudah tidur, sholat subuh jamaatan, duduk di tempatnya sampai ngorok, ya tidak dapat fadilah. Jadi harus tidur di tempatnya, zikir, bukan duduk di tempatnya, bukan tidur, tapi zikir kepada Allah SWT sampai terbit matahari. Dan kemudian terakhir setelah terbit matahari, sholat dua rakaat, sholat isyrok. Ya, sholat dua rakaat baru sempurna. Berarti syaratnya ada berapa? Sholat subuh, kemudian sholat subuhnya berjamaah, kemudian duduk di tempatnya, kemudian zikir kepada Allah. Zikir ini apapun ya, mau baca wirid, mau baca Quran, mau baca kitab pengajian pun, semuanya dianggap zikir. Ya. Jadi sholat subuh, sholat subuhnya berjamaah, duduk di tempatnya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat. Lima syarat untuk mendapatkan bonus fadilah haji dan umrah sempurna. Ya, kalau kita bonus ya 1.000 atau 100.000 rupiah ya, tinggal diambil di toko di plaza misalnya, wah, kita akan pergi ke sana. Ini bukan hanya 100.000, tapi kita mendapatkan fadilah haji dan umroh tamah sempurna. Yang haji belum tentu dapat pahala sempurna. Sempurna sampai diulang 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tiap hari seperti itu, berarti tiap hari kita akan mendapatkan fadilah haji dan umrah dengan 5 syarat tadi itu. Nah, oleh karena itu jangan disia-siakan. Habis sholat subuh jangan tidur. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, lebih baik sepanjang malam aku tidur, tapi habis sholat subuh aku tidak tidur sampai terbit matahari, daripada aku sepanjang malam baca Quran, sholat, ibadah, tapi habis sholat subuh langsung tidur. Lebih baik yang pertama, katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sebagaimana juga dikatakan di sini, jadi di waktu tersebut adalah waktu yang barokah, sampai dimakruhkan untuk tidur, makruh tidur. Burika li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah berikan keberkahan untuk umatku di awal pagi hari. Di awal pagi hari itu mulai subuh. Oleh karena itu as-salaf mengatakan, dalam beribadah di awal pagi, mulai subuh itu, dalam beribadah di awal pagi itu bisa mujarab mendatangkan rizki. Rizki yang hissi, rizki yang materi, mujarab. Ya, jadi kalau misalnya suka baca wirid, wirdul latif, habis sholat subuh sampai terbit matahari, insya Allah rizkinya lancar. Tapi kalau ada yang senyum-senyum, kok anak tidak lancar ya? Padahal anak, ya insya Allah jangan su'don sama Allah. Ini kayaknya sebaliknya ini. Kadang-kadang orang kaya yang tidur langsung habis sholat subuh tidak baca wirid, kaya-kaya ini. Jadi rizki maksudnya rizki yang barokah. Kaya tapi kekayaannya tidak barokah, percuma. Sederhana tapi barokah, itu yang dicari. Nah, kita keberkahan rizki itu yang dicari. Jadi kalau misalnya betul-betul dia mengamalkan itu, akan datang rizki yang berkah. Nah, itu kalau kita mengamalkan dengan berbagai macam ibadah setelah sholat subuh sampai terbit matahari, mujarab untuk mendatangkan rizki. Tapi kalau kita ibadah setelah sholat asar, itu mujarab untuk mendatangkan rizki yang maknawi, rizki yang batin, kebersihan hati, hati yang tenang, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Itu bisa kita dapatkan rizki-rizki tersebut kapan? Kalau kita mengamalkan ibadah setelah sholat asar. Nah, itu biasanya orang setelah sholat asar lalai, sibuk dengan dunianya, sedang berada di jalan. Ya, jangan disia-siakan, kita gunakan untuk ibadah, zikir kepada Allah, baca Quran. Insya Allah kita mendapatkan rizki yang batin, rizki yang maknawi. Mujarab untuk mendatangkan rizki yang maknawi. Kalau habis sholat subuh mendatangkan rizki yang hissi, tapi habis sholat asar mendatangkan ini. Oleh karena itu termasuk juga makruh seseorang sholat tidur habis sholat asar. Habis sholat subuh makruh, habis sholat asar pun makruh juga. Bahkan dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang sholat, yang tidur setelah sholat asar, itu bisa menyebabkan kegilaan. Ya, kadang-kadang kita kalau misalnya pernah kita tidur setelah sholat asar atau di waktu asar sore hari, bangun itu perasaan tidak enak, pikiran itu ya apa? Ya itu kehilangan konsentrasi, kehilangan konsentrasi yang penuh. Jadi seakan-akan ada perubahan dan kekurangan dalam akal kita. Ini tidak heran dikatakan bisa menyebabkan kegilaan. Mungkin kalau terus-menerus seperti itu, setiap sore tidur bisa gila. Ada seseorang ketika mendengar seorang guru menjelaskan bahwasanya tidur setelah asar itu jangan, karena lama-kelamaan bisa menyebabkan gila, bisa membuat orang gila. Dia penasaran, masa sih cuma tidur habis asar bisa gila? Dia nyoba. Kupingin dipraktekkan. Tidur habis asar. Bangunnya isya baru bangun. Habis isya bukan jam 9 baru bangun. Wah, dia jam 9. Ditunggu. Kok enggak gila nah ya katanya. ditunggu mungkin nanti sampai jam 12 malam dilihat normal, berarti ustaz itu salah. Akhirnya jam 12 keluar dari rumahnya, dia pergi ke rumahnya ustaz itu. Ustaz, siapa? Jam 12 malam bang, ke rumah orang ini. Dibuka pintu, ustaz, ini darurah warafu. Kenapa? Tidak tidur habis asar, ustaz kemarin mengatakan itu bisa menyebabkan gila. Ana sudah nyoba malam ini, kok tidak gila? Loh, kamu datang malam-malam jam 12, masa tak gila? Apa ada yang lebih gila dari ini? 12 malam ke atas baru bertamu ke rumahnya orang. Jadi ini termasuk yang dimakruhkan untuk tidur di waktu tersebut. Jadi tidur habis subuh, tidur habis sholat asar. Nah, ini disebutkan fa innahu yamna ar-rizq, karena bisa menghalangi rizq, turunnya rizki. Au ba'da sholatul asar, barusan nih yang kita katakan fa innahu yurisul junun. Nah, sini disebutkan juga. Karena tidur setelah sholat asar bisa menyebabkan penyakit gila, ya, imagila, stres, dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi akal kita tidak konsentrasi kalau kita tidur setelah au qabla sholatil isya fa innahu yurisul araq. Begitu juga beliau mengatakan jangan kamu tidur sebelum kamu melaksanakan sholat isya. Jadi sholat isya di awal waktu, habis sholat isya kamu tidur tidak apa-apa. Dan sholat yang afdol ketika sholat isya itu di awal waktu, ini yang muktamad. Walaupun ada pendapat mengatakan yang afdol adalah setelah berlalu sepertiga malam, jadi sekitar jam 10-an itu waktu yang afdol untuk sholat isya, tapi bukan muktamad. Pernah Rasul SAW sholat isya-nya itu terlambat, jadi sampai sekitar jam 10-an lewat sepertiga malam pertama baru Rasul sholat. Tapi itu bukan kebiasaan Rasul, cuma pernah aja. Bahkan juga pernah dalam riwayat disebutkan bahwasanya Rasul SAW terlambat keluar dari rumah beliau untuk sholat isya bersama sahabat di masjid, karena sahabat lama menunggu Rasul keluar dari rumahnya sampai sahabat itu tertidur dalam keadaan mereka itu posisinya duduk tertidur. Akhirnya Nabi sepertiga malam baru keluar. Dan kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk qomat dan sholat berjamaah. Mereka yang tidur-tidur ini semuanya langsung sholat. Dan mereka tidak wudu lagi. Nah, inilah yang diambil kesimpulan oleh ulama. Diambil kesimpulan dari riwayat ini, bahwasanya mereka tidak wudu lagi karena mereka tidurnya dalam keadaan duduk. Posisinya posisi duduk. Dan posisi duduk tidak membatalkan wudu walaupun tidur nyenyak sekalipun. Yang penting posisinya ketika tidur duduk, dan ketika bangun pun tetap duduk. Tidur duduk, bangunnya tengkurap, ya batal. Posisinya bangun dalam keadaan tetap duduk, tidak berubah. Nah, ini tidak batal wudunya, walaupun nyenyak, walaupun ngigau sekalipun. Sebagaimana dalam riwayat ini, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai tidur tahfiqa ru'usuhum, sampai ya betul-betul leher mereka turun ke bawah. Nah, tapi mereka tidak wudu di sini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak batal wudu. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul sekali-sekali, tapi Rasul kebiasaannya tetap seperti sholat yang lain. Seperti sholat yang lain, kebiasaan Rasul adalah sholat di awal waktu, walaupun itu adalah sholat isya sekalipun. Itu yang afdal, yang muktamad ya. Nah, jadi yang afdal tetap sholat isya di awal waktu, jangan di akhir. Sholat isya-nya jam 2, jam 1, jam 12, apalagi kalau belum sholat, belum tidur. Kadang-kadang tidur jam sampai jam 1, jam 2, gimana dia bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Nah, kalau dia misalnya mau tidur terlebih dahulu dalam keadaan ngantuk, mau sholat isya ngantuk, enggak apa-apa. Karena sekarang belum sholat isya, tapi anak ngantuk sekali, enggak usah dipaksa. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala la yamal hatta tamal hatta tamallu, fa innallaha lan yamalla hatta tamallu. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan dengan ibadah hamba-hambanya sampai mereka yang merasa bosan. Jadi kalau kita merasa bosan dengan ibadah, dalam arti kita sudah memaksa ibadahnya, enggak menikmati lagi, kepingin kita cepat selesai, maka Allah pun akan bosan dengan kita di saat itu. Jadi kalau kita dalam keadaan ngantuk berat, jangan dipaksa, istirahat dulu. Nanti ketika sudah tidur, bangun segar, kita ibadah. Itu lebih baik daripada kita memaksa. Maksa dalam keadaan kita ngantuk, mungkin bacanya kita salah-salah akhirnya. Nah, konsentrasi. Nah, tapi kalau kita misalnya dalam keadaan normal, tidak ngantuk, ya tetap kita dahulukan sholat isya dahulu, jangan tidur. Makruh tadi dikatakan, kalau kita tidur di waktu malam, padahal kita belum sholat isya, tanpa ada sebab-sebab tertentu ya. Nah, ini makruh dikatakan di sini. Kenapa kok makruh? Ya khawatir tadi itu. Khawatir dia nanti tidak bisa bangun. Bangunnya subuh. Apalagi bangunnya sampai pagi. Akhirnya ketinggalan sholat isya. Andai kata dia tidur dulu, sholat dulu, kemudian tidur, dia aman. Makanya dalam sholat witir, dalam sholat witir pun ada dua pendapat. Yang afdal itu sholat witirnya setelah sholat isya langsung, ba'diyah witir. Apa witirnya nanti di tengah malam ketika tahajud? Ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan yang afdal di awal malam. Dan itulah pendapatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka berdua punya pendapat yang afdal kalau sholat witir langsung aja. Sebelum kita tidur, selesaikan witir kita. Dan mereka juga punya alasan karena mungkin ya, mereka takut dan khawatir kalau mereka tidak sholat witir terlebih dahulu, tapi tidur terlebih dahulu, khawatir tidur mereka tidak bangun lagi. Artinya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertama. Kedua, selain itu juga dikatakan dalam riwayat, innallaha yuhibbul fitra wa yutiru ya ahlal Quran. Allah Subhanahu Wa Taala suka dengan sholat witir ya, dan memerintahkan kita untuk sholat witir. Nah, artinya suka di sini Allah mencintai hambanya yang melaksanakan sholat witir. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ingin tidur dalam keadaan dicintai siapa? Dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena sudah melaksanakan sholat witir. Allah cinta kepada hambanya yang sudah sholat witir. Sehingga ingin Sayyidina Abu Bakar itu dalam keadaan tidur malam sudah dicintai oleh Allah. Kalau meninggal pun meninggal dalam keadaan dicintai oleh Allah SWT. Ya. Tapi alasan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mereka berdua punya pendapat bahwasanya sholat witir itu di akhir malam lebih baik. Karena apa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Jadikan sholat terakhir kamu di malam hari itu sholat witir. Jadi kita malam hari ini kan banyak sholat-sholat ini. Sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, sholat isya misalnya, ba'diyah isya, sholat witir atau sholat hajat atau sholat rawih Ramadan, itu semuanya sholat di malam hari. Nah, sholat di malam hari apapun yang kita laksanakan, jadikan sholat witir itu yang terakhir. Jadi kalau kita misalnya sebelum tidur kita sudah sholat witir, berarti selesai sholat witirnya. Nanti kalau kita tahajud, kita tidak usah sholat witir lagi. Kenapa? Karena lawitrani filel. Dalam hadis yang lain dikatakan tidak ada sholat witir dua kali dalam satu malam. Sholat witir hanya satu kali dalam satu malam. Nah, jadi ada perbedaan pendapat. Jadi kalau mau ngikuti pendapat Sayyidina Abu Bakar, tidak apa-apa. Ya, dengan harapan Allah mencintainya dalam keadaan tidur. Dengan tujuan juga, ya mungkin dia tidak bangun lagi dipanggil oleh Allah sehingga dia dalam keadaan sudah melaksanakan sholat witir. Ya, atau pendapatnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman bin Affan untuk menjadikan sholat witir ini sholat yang terakhir di malam hari, karena itu yang afdal dan itulah perintah Nabi SAW. Ija'alu akhira sholatikum bil laili witra. Jadikan sholat terakhirmu di malam hari itu adalah sholat witir. Nah, itu yang afdal. Nah, jadi dikatakan di sini, qabla sholati isya fa innahu yurisul araq. Jadi dikatakan juga oleh beliau, barang siapa yang tidur sebelum melaksanakan sholat isya, maka bisa menyebabkan penyakit araq. Penyakit araq ini penyakit susah tidur, atau istilah mereka insomnia ya, susah tidur. Jadi kalau dia kebiasaan sholat tidur dulu kemudian baru sholat isya, bisa yang mendapatkan penyakit tersebut. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasuruka minar ru'ya fahmadillaha ta'ala wa awwilhu bi khairin munasib yakunu kadzalik. Dan jika Anda melihat dalam tidurmu Mayasuruka, apa yang membuat kamu senang. Minar ru'yati, daripada mimpi. Fahmadillah ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa awwilhu bi khairin munasib, dan ta'wilkanlah mimpi kamu itu dengan ta'wil yang baik, munasib, yang sesuai. Yakunu kadzalik, maka insyaallah terjadi sesuai dengan apa yang kamu mimpikan. Jadi ini juga menyebutkan tentang ketika kita tidur. Ini semuanya berkaitan dengan tidur. Jadi kalau kita tidur kemudian kita mimpi, jadi immah mimpi yang baik, atau mimpi yang jelek, buruk, atau mimpi yang tidak ada artinya, mimpi lihat tikus, mimpi apapun tidak ada artinya, mimpi makan minum, ada mimpi yang baik. Nah, kalau kita mimpi yang baik, mimpi Nabi SAW, mimpi malaikat Jibril, mimpi ketemu Nabi Isa, ya, mimpi ketemu orang wali, mimpi kita duduk dengan orang soleh, apapun yang mimpi baik-baik, mimpi dapat bisharah, maka syukur kepada Allah. Karena itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Bagi mereka ada kabar gembira ketika mereka masih hidup di dunia. Apa kabar gembira? Ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud lahumul busra fil hayati dunya? Rasul mengatakan kepada orang tersebut, tidak ada seorang pun yang bertanya tentang ayat tersebut kecuali kamu. Dan hayat busra fil hayati dunya hiya ru'ya salihah yaraha rajul aw tura lahu. Yang dimaksud kabar gembira bagi mereka di saat mereka menjalani kehidupan di dunia ini, kabar gembira dari Allah maksudnya ya, adalah mimpi yang baik yang dia mimpi sendiri atau dimimpikan oleh orang lain. Imam mimpi sendiri, dia mimpi ya, mimpi Nabi, mimpi bertemu orang wali, bertemu orang soleh, mimpi bisharah, atau bisa jadi di orang lain yang mimpikan dia dengan mimpi yang baik. Ya, kadang-kadang orang lain yang mimpi dan orang lain dalam mimpinya melihat temannya itu dalam keadaan baik, atau dapat pesan salam dari Rasul, dapat kabar gembira dari Rasul atau dari wali Allah, dari ulama. Ini mimpi-mimpi yang baik. Jadi ini mimpi yang baik, juz'un ar-ru'ya as-salihah au ru'yal mu'min juz'un min arba'ina juz'an minan nubuwah. Juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang mukmin, mimpi yang baik bagi orang mukmin adalah bagian daripada 46 wahyu atau 46 daripada kenabian. Jadi artinya ketika sudah tidak ada lagi kenabian, sudah tidak ada lagi wahyu yang turun dari Allah, karena sudah tidak ada lagi nabi yang diturunkan oleh Allah di zaman sekarang ini, tapi tetap Allah bisa memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya dengan cara apa? Dengan cara mimpi. Nah, kasih kabar gembira, kasih. Jadi kadang-kadang mereka banyak yang sering mimpi-mimpi yang baik, mimpi orang soleh. Dan mereka kita contohkan Imam Malik setiap hari, setiap malam mimpi Nabi Muhammad SAW. Al-Muhim, ketika kita mimpi yang baik, kita ceritakan. Tadi dikatakan awilhu, pertama dikatakan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, bangun di saat itu kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, yang memberikan kenikmatan mimpi yang baik. Karena itu insya Allah akan menjadi kenyataan bagi kita. Apalagi kalau memang yang mimpi ini keadaannya istiqomah ya. Kalau yang mimpi ini orang soleh, yang mimpi ini istiqomah, apalagi yang mimpi ini tidak pernah berkata bohong, selalu kalau berbicara tidak pernah bohong, selalu jujur. Asdaquhum ru'ya asdaquhum hadisan, yang paling benar ya mimpinya adalah yang paling jujur kalau berbicara. Kalau jujur bicara, mimpi yang dia mimpikan itu benar, kenyataan insyaallah. Tapi kalau tidak istiqomah, ini biasanya mimpinya itu hanya lewat aja, tidak menjadi kenyataan. Tapi kalau orang soleh, orang yang istiqomah, yang mimpi, mimpinya akan menjadi kenyataan. Nah, oleh karena itu ketika mimpi yang baik ditakwil dengan takwil yang baik, mungkin begini, mungkin begitu, dan kemudian ceritakan kepada orang yang sekiranya tidak hasud kepada kalian. Ceritakan, ana mimpi Rasul, ana mimpi begini. Rasul seringkali bertanya kepada sahabat, ayo Siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi baik? Siapa di antara kalian yang tadi malam mendapatkan kabar gembira dalam tidurnya? Ditanya, aku ya Rasul, ceritakan kepada orang yang tidak hasud. Jangan diceritakan kepada orang yang sekiranya hasud. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kabar gembira yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan nikmat mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi para wali Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga mimpi yang baik bagi kita menjadi kenyataan bagi kita. Semoga dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam keadaan keluasan rezeki yang zahir dan batin. Mudah-mudahan diselamatkan dari segala bencana dan keburukan dan masaib, dari segala musibah dinia dunyawiya wa ukhrawiya. Ala hadinya kunya salihah jami'a sahabin al-khadrina wa lahir wa lahadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah.